biarkan diri ini merana di landa sepi. Walaupun merindu, aku takkan mencarimu. Biarlah kecewa, biarlah merana. Ku biarkan diri ini menangis di Hapuskan.